Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-wudu'u bainal jima'ain, berwudu di antara dua jima', dua hubungan suami istri. Maka jika seorang suami mendatangi istrinya di tempat yang dituntunkan, yang dibenarkan oleh syariat, yaitu al-farju, kemudian dia ingin mengulangi, kembali mendatangi istrinya, tawaddu'a, hendaknya dia berwudu, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah satu kalian mendatangi menyetubuhi istrinya, tsumma arada ayyuda, kemudian dia ingin mengulangi hubungan suami istri, falyatawadda bainahuma wudu'an, maka adalah dia berwudu, yaitu menyelai dua hubungan tersebut, wudu'an, benar-benar berwudu. Dalam riwayat yang lain, wudu'ahu li salati, sebagaimana wudu dia ketika hendak salat, sama persis dengan wudu ketika hendak salat. Fa innahu ansyatu fil audi, maka itu memiliki manfaat, membuat dia akan lebih semangat untuk mengulangi hubungan suami istri. Diriatkan oleh Muslim, Ibn Abi Syaibah, Ahmad dan Abu Nu'aim dalam kitabnya At-Tib, dan tambahan wa fi riwayatin tadi adalah lahu, diriatkan oleh Abu Nu'aim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian, namun jika dua hubungan suami istri tersebut di selanya adalah mandi, maka itu yang lebih afdal. Lakin al-ghusla afdalu minal wudu, akan tapi seandainya mandi dulu baru mengulangi hubungan suami istri, itu yang lebih utama. Mandi lebih utama daripada wudu, mengingat hadis Abu Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, tawfa ala nisaihi, mengelilingi istri-istrinya. Yaitu pada beliau menyetubui semua istrinya di malam itu. Yaktarsilu ingdahadi wa ingdahadihi. Dan setiap selesai beliau mengumpuli istrinya, maka beliau mandi di rumahnya ini dan di rumahnya itu. Dan ini diketahui oleh sahabat Abu Rafi', dan Abu Rafi' menyampaikan usulan, wa Rasulullah ala taja'aluhu ghuslan wahida, kenapa engkau tidak jadikan saja satu mandi? Qal, maka Nabi mengatakan, hadza azka wa atyab wa athhar, ini lebih bersih, lebih segar, wa athhar, dan lebih bersih. Diriatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i di Isratun Nisa, bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, waqawahu Al-Hafidh, dan hadis ini dinilai kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka ada pendahulu beliau dalam masalah menguatkan, menilai kuatnya hadis ini. Kalau beliau mengatakan sanadnya hasan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menilainya sebagai hadis yang kuat. Maka ketika kita membaca takhid hadis dan penilaian ulama tentang statusnya, maka satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah siapa pendahulu Al-Albani dalam masalah misalnya menguatkan satu hadis, terutama jika kita nulis dan berbicara dengan orang-orang yang agak alergi dengan Al-Albani, maka kita bisa, tidak perlu nyebut Al-Albani, namun bisa nyebut orang sebelumnya. Diriatkan oleh Abu Dawud, dinilai kuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. atau strategi dalam dakwah, tidak harus ya, dinilaihasan oleh Al-Albani. Kira-kira ini audiennya orang-orang alergi ya, enggak usah nyebut itu juga enggak masalah. Cari orang-orang yang lebih makbul, lebih diterima oleh si audien. Maka misalnya keterangan qawwahu al-hafid atau semacam itu, satu hal yang sangat bernilai. Nah, kemudian irtisalu zaujaini ma'an, disyariatkannya dan dibenarkannya suami istri mandi bareng. Ya juzulahuma, boleh bagi keduanya untuk mandi bareng fi makanin wahid, di tempat mandi yang sama. Walau ro'a minha, meskipun si suami melihat aurat istrinya, wa ro'at minhu, dan si istri melihat aurat suaminya. Tentang masalah ini terdapat sejumlah hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, kuntu artasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang sama, dari ember yang sama. Aku mandi dari, mandi dari itu berarti ini ada wadah, ada ember berisi air, kemudian keduanya mandi dan masing-masing mengambil air yang dari wadah tadi. Lain halnya kalau kalimatnya arta silu ana Rasulullah fi ina'in. Nah, itu artinya embernya besar, kemudian bisa nyemplung bareng di ember itu. Karena ini arta silu ana Rasulullah min ina'in, artinya itu ada ember berisi air, kemudian masing-masing Nabi dan Aisyah ngambil air, sedikit air dari ember tersebut untuk keperluan mandinya. Berulang kali mereka diambil air dari ember itu. Min ina'in baini wa bainahu, posisi ember itu di tengah-tengah antara posisiku dan posisi Nabi. Min ina'in wahidin, embernya cuma satu. Takhtalifu aidina fihi, tangan kami berselisih padanya. Maksudnya yang satu ngangkat tangan, yang satu masukkan tangan. Ini berselisih, ada yang ngangkat, ngambil, ada yang tangannya baru masuk ke ember untuk ngambil air. Dan perlu diketahui di zaman Nabi belum ada gayung, sehingga yang dimaksud tartalifu aidina di sini bukan tangan megang gayung terus kemudian berselisih, satu ngambil air kemudian satu masukkan tangan plus gayung, karena zaman Nabi belum ada gayung. Namun betul-betul tangan dimasukkan ke ember untuk kemudian dapat air kemudian digunakan untuk mandi. Faibadiruni, maka seringkali Nabi lebih dulu daripada aku. Nabi sudah ngambil air dua kali, Aisyah baru sekali. Nabi sudah empat kali, Aisyah baru berapa kali. Hatta akulah, sampai-sampai aku berkata, dakli sisakan untukku, dakli sisakan untukku. Airnya jangan diborong semua. Airnya jangan dihabiskan sendiri. Qalat Aisyah mengatakan, wahuma junubani, dan keduanya yaitu aku dengan Nabi dalam kondisi junub. Diatkanlah Al-Bukhari dan Muslim Stabwa Awanah, dan tambahannya adalah ini redaksinya wasiyak li muslimin, redaksi Muslim, tambahannya adalah Muslim dan Bukhari dalam satu riwayat. Nah, hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari dengan judul Babul Husli Ar-Rajuli Ma'amru'atihi, bab seorang laki-laki mandi bareng dengan istrinya. Al-Hafidh Ibn Hajar berkomentar di Fathul Bari, Ad-Dawudi berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan laki-laki boleh melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Sehingga disimpulkan bahwasanya tidak ada aurat antara suami dan istri. Ya, oleh karena itu, istri boleh memandikan jenazah suaminya dan seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya karena tidak ada aurat di antara keduanya. Wa yu'ayiduhu, dan kesimpulan dari Ad-Dawudi ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Sulaiman bin Musa. Dia ditanya tentang laki-laki yang melihat farji istrinya. Maka Sulaiman bin Musa menjawab, aku pernah menanyakan hal ini kepada Atha. Ketika aku tanyakan, Atha menjawab, aku pernah tanyakan hal ini kepada Aisyah. Fadzakarat hadzal haditsa, maka Aisyah menyebutkan hadis di atas bimaknahu dengan maknanya. Artinya Aisyah berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bolehnya laki-laki melihat farji atau kemaluan istrinya dan sebaliknya. Wa huwa nassun fil mas'alah. Dan inilah dalil tegas dalam masalah ini. Dengan masalah bolehnya seorang laki-laki melihat aurat istrinya, kemaluan istrinya dan sebaliknya. Al-Albani mengatakan wa hadza yadullu, maka hadis ini dalil tidak benarnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Aisyah pernah mengatakan aku belum pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ini satu hal yang tidak benar karena Aisyah sendiri berdalil dengan hadis di atas untuk mengatakan bolehnya suami melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Maka berdasarkan pertanyaan kemudian jawaban Aisyah, maka bisa kita tangkap bahwasanya Aisyah ingin berdalil dengan hadis di atas untuk mengatakan aku melihat aurat Nabi dan sebagaimana Nabi melihat auratku. Diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir, sanad yang sama ada dijumpai di dalam riwayat Abu Nu'aim dan Al-Khatib. Di sanadnya ada perawi namanya Barokah bin Muhammad Al-Halabi, wala barokata fihi, nanti tidak ada kebaikan pada dirinya karena dia kadzabun wata, pembuat hadis palsu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Lisanul Mizan hadis ini di antara abatil, hadis-hadis batil yang diatkan oleh Barokah bin Muhammad Al-Halabi. Artinya apa? Di antara sebelum Al-Albani yang menegaskan kalau ini hadis yang tidak benar adalah siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Lisanul Mizan. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Lisanul Mizan. Beliau telah menegaskan kalau hadis ini adalah hadis batil. Walau tariqun akhar, ada sanad yang kedua untuk hadis ini diatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Sa'ad. Di sana terdapat bekas budaknya Aisyah dan si bekas budak itu majhulah. Oleh karena itu sanadnya dinilai Al-Busiri sebagai sanad yang lemah di Zawaid. Artinya sebelum Al-Albani terdapat Al-Busiri yang menilai sanad Ibnu Majah sanad yang lemah. Kemudian ada sanad yang ketiga untuk hadis di atas, maksudnya Aisyah belum pernah melihat kemaluan Nabi. Diatkan Abu Syekh dalam kitabnya Akhlakun Nabi. Namun di sana terdapat wari bernama Abu Salah yang nama aslinya Badham dan dia da'if. Serta ditambah ada Muhammad bin Qasim Al-Asadi dan dia kadzab. Pembuat hadis palsu. Artinya hadisnya hadis palsu. Jadi riwayat pertama, riwayat Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir itu hadis palsu karena ada kadzabul wada'. Riwayat yang ketiga atau sanad yang kedua juga palsu. Yang paling ringan adalah sanadnya Ibnu Majah karena cuma terdapat perawi yang majhul saja. Kemudian mirip-mirip dengan hadis di atas, ada satu hadis yang mengatakan Jika salah satu kalian mendatangi istrinya, maka adalah dia berselimut. Adalah dia menutupi diri dengan selimut atau semacam itu yang berfungsi untuk menutupi badan. Walayatajaroda, dan janganlah keduanya telanjang, tajarodal airain, sebagaimana telanjangnya dua unta yang sedang bersetubuh. Dikatakan oleh Ibnu Majah dari Utbah bin Abdul Sulami, dalam sanadnya terdapat Al-Ahwas bin Hakim dan dia ta'if. Wabihi a'allahu Al-Busiri, dan dengan perawi ini maka Al-Busiri menilai cacatnya hadis ini. Menurut Al-Albani, dan ada cacat yang lain, yaitu kelemahan perawi dari Ahwas bin Hakim yang bernama Al-Walid bin Qasim Al-Hamdani, yang dia dinilai ta'if oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Ibnu Hibban berkomentar tentang Al-Walid bin Qasim ini, infarada anithiqat, dia meriwayatkan riwayat yang nyeleneh, menyelisihi perawi-perawi yang thiqah, dengan redaksi-redaksi yang tidak mirip dengan hadisnya para perawi thiqah. Maka keluarlah dia dari batas bisa dipakai sebagai hujah. Ya, maka hadis ini hadis tentang larangan telanjang bulat ketika berhubungan suami istri, ini hadis yang daif. Ini sebelum Al-Albani, dia telah dinilai daif oleh Al-Busiri. Yang lainnya, walihada, oleh karena itu Al-Hafidh Al-Iraqi di Tahrid Al-Ihya menegaskan daifnya sanad hadis ini. Hadis ini juga dilihat oleh Nasa'i dalam Isyaratun Nisa dan dalam Al-Mulakhas serta Ibnu Adi dari Abdullah bin Sirjis. An-Nasa'i berkomentar hadisun mungkarun, Sotaka bin Abdullah, yaitu salah satu perawinya adalah adalah seorang perawi yang lemah. Dilihatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dari Abu Kilabah secara marfu, dalam kondisi mursal, karena Abu Kilabah ini tabi'in. Dilihatkan oleh Tabarani dan Ahmad Ibnu Mas'ud, Al-Uqayli dalam Da'afa, Al-Batirqani dalam dan Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, dinilai da'if oleh Baihaqi. Baihaqi mengatakan hadis ini sendirian hanya dilihatkan oleh Mundil bin Ali, dan dia bukan perawi yang kuat. Dan Baihaqi menyebutkan redaksi yang semisal dari jalurnya Anas, kemudian dikomentari ini adalah hadis yang mungkar. Maka di samping dinilai daif oleh Al-Busiri, juga dinilai daif oleh tadi Al-Hafidh Al-Iraqi. Demikian juga dinilai daif oleh Nasa'i. Sanad yang lain dinilai daif oleh Baihaqi. Kemudian hadis yang lain yang punya kaitan dan hubungan dengan hadis ini adalah hadis, jika salah satu kalian menyetubuhi istrinya atau budak perempuannya, maka janganlah dia melihat kemaluannya. Fa inna dzalika yurisul amah, karena itu menyebabkan kebutaan. Maka dia adalah hadis palsu, sebagian dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban, kemudian diikuti oleh Ibnu Jauzi dan Abdul Haq dalam Ahkamnya, Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Khulasa. Dan aku telah jelaskan cacat hadis ini di hadis Da'ifah wal Maudu'ah di nomor 195. Maka hadis yang palsu sebelum Al-Albani dinyatakan palsu oleh Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Abdul Haq, dan Ibnu Daqiq Al-Aid. Maka di antara hal yang Nabi lakukan adalah mandi bareng dengan istri. Maka itu di antara kiat yang Nabi lakukan untuk mempertahankan dan menjaga keharmonisan hubungan di antara suami istri. Kadang mandi bareng, kadang pun guyon, seakan-akan kemudian airnya mau dihabiskan sendiri. Ini tentu ini sekedar bercanda, bukan serius mau betul-betul dihabiskan. Maka ada canda, kemudian ada melakukan aktivitas bareng, di antara hal yang Nabi tuntunkan untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua dari Muawiyah ibn Haidah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, terkait dengan aurat kami, mana yang kami na'ti minha wa nadhar, mana yang kami biarkan bisa kami biarkan boleh jadi dilihat oleh orang lain, dan mana yang harus kami jaga, kami datangi, yaitu kami lindungi, kami jaga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah auratmu kecuali dengan istrimu, au ma malakat yaminuk, atau budak perempuanmu. Maka Nabi katakan, jagalah aurat. Jaga aurat di sini mencakup jagalah aurat dari dilihat kecuali oleh istrimu atau budak perempuanmu. Kemudian yang kedua, jaga dari jangan sampai disalurkan dan digunakan untuk penggunaan yang haram. Kalau kemudian sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, gimana kalau sejenis kumpul, itu kan al-kaum ba'tuhum fi ba'din, laki-laki kumpul sama laki-laki, apa boleh buka-bukaan, wong sama kok. Maka Nabi mengatakan, upayakan agar tidak ada seorang pun yang melihat auratmu. Jika engkau mampu, tidak ada seorang pun yang bisa melihat auratmu, maka lakukanlah. Artinya tetap jaga. Wajib untuk menjaga aurat, jangan sampai dilihat meskipun sesama laki-laki. Maka sesama laki-laki bukan alasan kemudian mandi bareng telanjang, sama kok. Ya enggak apa-apa, ini tidak benar, tidak dibenarkan. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, jika salah satu kami bersendirian di kamar, kamarnya dikunci, kemudian sumuk, apakah kemudian bisa lepas semua dan sambil tiduran? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah ahaku ayustahya minhu minan nasnya, Allah lebih berhak dibandingkan manusia untuk kita merasa malu padanya. Ya, berkaitan dengan hadis ini, di halaman 111 terdapat kutipan perkataan Ibnu Urwah Al-Hambali dalam kitabnya Al-Kawakib, wa mubahun, dan mubah hukumnya untuk masing-masing dari suami istri untuk melihat semua badan pasangannya. Ya, maka boleh melihat, boleh juga menyentuh, meraba, hatal farts, meskipun sampai menyentuh kemaluan pasangannya, menimbang hadis di atas, yaitu hadis ihfat aurataka ila min zaujatika umma malakat yaminuk. Alasan yang kedua, alasan akal, berkaitan dengan bolehnya menyentuh kemaluan pasangan, karena kemaluan yahilulahu al-istimta'u bihi, boleh bagi pasangannya untuk bersenang-senang dengannya. Karena boleh bersenang-senang dengannya, dikumpuli, disetubui, fajaza an-nadharu ilaihi, maka boleh dipandangi. Walam suhu, dan boleh disentuh, kabagiyatil badan, sebagaimana bagian badan yang lain. Sebagaimana bagian badan yang lain boleh disentuh oleh istri atau oleh suami, maka demikian juga kemaluan. Inilah pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Dan diatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, kalau Al-Waqidi mengatakan, aku mengetahui Malik bin Anas, yaitu Imam Malik dan Ibnu Abi Dza'ab, keduanya berpendapat, tidaklah mengapa yarahu minha, seandainya suami melihat aurat istrinya dan istri melihat aurat suaminya. Kemudian Ibnu Urwah Al-Hambali mengatakan, maka hukumnya memandang farji. Mengingat hadis Aisyah, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perkataan Ibnu Urwah ini dikomentari oleh Al-Albani, Ibnu Urwah tidak tahu lemahnya hadis yang telah hadis tersebut yang telah lewat penjelasannya. Ya, karena dasarnya adalah hadis tersebut, padahal hadisnya lemah, tentu tidak bisa menjadi dasar untuk menetapkan hukum makruh. Ya, hadis ini tentang perintah untuk menjaga aurat kecuali pada istri atau budak, diatkanlah ashabus sunan kecuali Nasa'i, karena Nasa'i meriatkannya namun tidak dalam sunannya, namun dalam Aisyatun Nisa. Redaksinya redaksi Abu Dawud, sanadnya dinilai hasan, sebelum Al-Albani dinilai sahih oleh Al-Hakim dan setuju oleh Al-Dhahabi, dinilai kuat oleh Ibnu Daqiqil Aidi Al-Ilmam. Hadis ini diberi judul bab oleh An-Nasa'i, bab ini, istri melihat aurat suaminya. Hadis ini dihatkan oleh Bukhari secara mu'alak dalam sahihnya di bab menirta salah uryanan, bab siapa yang mau mandi dalam keadaan telanjang sendirian fil khulwah di tempat yang sepi maka hukumnya boleh, namun siapa yang menutupi diri tidak telanjang namun pakai kain basahan maka itu yang lebih afdol. Kemudian Bukhari mendatangkan hadis Abu Hurairah yang menceritakan mandinya Nabi Musa dan Ayub di tempat yang sepi dalam keadaan telanjang. Kata Ibnu Hajar, maka Bukhari mau berisyarat, mau memberikan isyarat bahasanya sabda Nabi, Allah lebih berhak untuk kita malu padanya. Mahmulun maknanya adalah alamahu wa afdal wal akmal, itu yang kondisi yang lebih afdal dan lebih sempurna. Namun bukanlah maknanya sebenarnya sebagaimana makna zahirnya yang menghasilkan hukum wajib. Ya, maka kita lebih anda dan kita lebih berhak malu kepada Allah, ini zahirnya kata Ibnu Hajar menunjukkan hukum wajib. Namun hukum wajib ini kita palingkan atau dipalingkan oleh Al-Bukhari dengan membawakan dua hadis yang menceritakan kalau Musa mandi telanjang bulat, Nabi Ayub juga demikian. Al-Munawi mengatakan hadis tentang dalam kondisi telanjang sendirian pun tidak boleh telanjang, dimaknai oleh Syafi'iyah adalah al-nadab, satu hal yang dianjurkan. Dan di antara yang menyetujui pendapat Syafi'iyah adalah Ibnu Jarir. Maka Ibnu Jarir mentakwil atau memahami hadis yang dia riatkan dalam kitabnya Athar, menurut beliau maknanya adalah anjuran. Beliau Ibnu Jarir berkomentar, karena Allah Ta'ala tidak ada satupun dari makhluknya yang tidak beliau ketahui, mau telanjang mau tidak telanjang sama saja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari juga menyebutkan kalimat semacam itu. Silakan bisa anda lihat jika anda berkeinginan untuk membacanya. Kemudian berwudunya orang yang dalam kondisi junub sebelum tidur. Banyak dari pasangan suami istri setelah melakukan hubungan badan mereka tidur. Maka ada tuntunan untuk berwudu sebelum tidur. Dan keduanya tidaklah, suami dan istri tersebut tidaklah tidur dalam keadaan junub kecuali setelah tawat doa, setelah keduanya berwudu. Dalam asal ini terdapat sejumlah hadis. Yang pertama dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin makan atau minum wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub, maka beliau basuh kemaluannya kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ada anjuran untuk berwudu sebelum makan atau sebelum minum bagi yang dalam kondisi junub. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan karena Umar, senyap Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah salah satu kami tidur dan dia dalam keadaan junub? Maka Nabi mengatakan, silahkan jika telah berwudu. Dalam riwayat yang lain, tawadhu dan berwudulah, dan sebelum berwudu basuhlah kemaluanmu, summanam barulah engkau tidur. Dalam riwayat yang lain, silahkan namun hendaknya lihat tawadhu adalah berwudu, summa liyanam, kemudian telah tidur dalam dalam keadaan tersebut. Kemudian dia bisa mandi kapan dia mau. Tentu kapan dia mau ini terikat dengan waktu sholat. Kemudian hubungan suami istri habis subuh, kemudian kapan dia maunya nanti habis asar misalnya. Tentu hatta yarta sila idha sya'a, dan dia mandi jika dia mau. Dia mau di sini harus muqayyad dengan waqtus salat. Harus kita taqyid, harus kita maknai dengan hadis-hadis berkaitan dengan kewajiban salat dan salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, silahkan namun wa yatawadda, ndaklah berwudu jika dia mau. Diriatkan oleh Ats-Tsalatsah. Oh, yang dimaksud Ats-Tsalatsah adalah sebagaimana di takhid sebelumnya, di halaman 113 tadi hadisnya diriatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Awana. Ya, tiga-tiganya kitabnya judulnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Abu Awana. Maka hadis berikutnya diriatkan oleh ketiganya dalam sahih ketiganya, yaitu sahih Bukhari, sahih Muslim dan sahih Abu Awana. Dan riwayat yang kedua diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Riwayat yang ketiga diriatkan oleh Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. Riwayat yang terakhir, na'am wa yatawadda insya'a, diriatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Kemudian ada kata-kata yatawadda insya'a, silakan berwudu jika dia mau. Maka hadis ini dulu menunjukkan tidak wajibnya wudu ini, dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan akan datang tambahan penjelasan di poin masalah berikutnya. Wainkan akadhalika, meskipun demikian, maka yang lebih baik ala yajib hadha al wudu ala ghairil junubi, maka jika orang yang junub itu tidak wajib berwudu karena Nabi katakan wa tawadda insya'a, fabil aula, maka mimbabil aula, tidaklah wajib berwudu atas orang yang tidak dalam kondisi junub. Ketika orang junub mau tidur, tidak wajib berwudu. Maka orang yang tidak junub mau tidur, lebih tidak wajib untuk berwudu. Fatanabah, maka perhatikanlah. Kemudian hadis yang ketiga dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat penyebar rahmat dan keberkahan. Bangkainya orang kafir dan orang yang seorang laki-laki yang melumuri badannya dengan khaluq, dan orang yang junub kecuali telah berwudu terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan mutadammikh bil haluq artinya orang yang banyak melumuri badannya dengan khaluq. Khaluq, kata Ibnu Athir, adalah tibun ma'ruf, satu wewangian yang sudah dikenal oleh orang Arab, meskipun tidak dikenal di tempat kita. Ya. Murakabun, dan dia adalah wewangian yang hasil oplosan. Nah, ada sejumlah wewangian dioplos. Ini oplos wewangian ya, bukan oplos apa minuman keras, apa oplos bir ini, ini oplos minyak wangi merokap, minyak wangi tersebut oplosan gabungan dari za'faron dan berbagai macam minyak wangi yang lain. Nah, kenapa Nabi katakan lelaki yang melumuri badannya dengan khaluk tidak didekati oleh malaikat? Inna manaha anhu li'anahu min tibin nisa. Nabi melarang hal tersebut ya, karena ini adalah minyak wanginya perempuan. Maka dia telah tasabuh dengan perempuan. Dan siapa yang menyerupai perempuan padahal dia laki-laki, maka dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang junub ya, kalau di sini orang junub apapun aktivitasnya, mau makan, mau tidur, mau yang lainnya, tidak didekati oleh malaikat kecuali telah berwudu terlebih dahulu. Di hadisnya derajatnya hasan, diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya. Terlihat karena Abu Daud dengan dua sanad Ahmad Tahayu dan Baihaqi sama dengan salah satu sanadnya Abu Daud, dan sanad ini dinilai sahih oleh Tirmidzi dan yang lainnya, namun ini tidak tepat. Ya, akan tapi terdapat matan yang berasal dalam sanad yang pertama. Ya, matanya ini memiliki hadis penguat yang dibawakan oleh Haythami dalam Majma'u Zawaid. Oleh karena itu Al-Haythami menilainya sebagai hadis yang derajatnya hasan. Dan poin berikutnya, hukum dari wudu ini. Kalau kita lihat terutama hadis yang ketiga, kayaknya ngeri juga kan? Ya, berarti ya, bisa menimbulkan kesan wajib. Nih, karena keberadaan orang yang junub yang belum berwudu itu menghalangi masuknya malaikat di tempat itu. Sebagaimana adanya bangkai ya, orang kafir itu menghalangi malaikat untuk ada di tempat itu. Ya, maka selain rumah yang ada anjingnya dan gambar yang terlarang, maka berdasarkan hadis hadis tadi, malaikat juga tidak masuk ke rumah yang di situ ada mayat orang kafir. Tapi kalau orang kafirnya masih hidup, maka tidak jadi penghalang ya. Yang jadi penghalang masuknya malaikat ke satu tempat manakala orang kafir tadi sudah mati. Kemudian laki-laki muslim yang melumuri badannya dengan minyak wangi khas perempuan, dan malaikat juga tidak akan masuk satu rumah yang di situ ada orang yang junub beraktivitas tiduran atau makan atau yang lain dan dia belum berwudu. Kalimat ini kalimat yang keras ya, sehingga boleh jadi ya, kalau tidak menimbang hal-hal yang lain, maka akan dikatakan hukumnya adalah wajib. Namun laisa dzalika alal wujub, namun hal itu tidaklah wajib, namun dianjurkan, dengan sangat dianjurkan. Menimbang hadis Umar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah satu kami boleh tidur setelah junub, setelah mengumpuli istrinya? Maka Nabi katakan silahkan, namun adalah berwudu. Dan Nabi katakan insya'a jika mau. Lihatkan oleh Ibn Hibban dari gurunya Ibn Huzaimah, dan adanya dan Al-Hafidz Ibn Hajar pun menisbatkan hadis ini diatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya sebagaimana dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir. Kemudian Ibn Hajar mengatakan wa asluhu, dan asal masalah di sini diatkan oleh Bukhari dan Muslim non tanpa kata-kata insya'a. Namun perkataan Al-Hafidz ini dikritik oleh Al-Albani, bahkan kata-kata insya'a itu ada dalam sahih Muslim. Terdapat kata-kata dengan tambahan semacam ini sebagaimana Anifan baru saja takhidnya di halaman 114. Di halaman 114 ada Na'am wa yatawadda in sya'a. Di hadis yang kedua ya. Di hadis yang kedua, na'am idza tawaddoa, itu dikatakan oleh Thalathah, Bukhari Muslim dan Abu Awanah. Riwayat yang kedua, mana riwayat yang kedua? Tawaddo warsil dakaroka thumma nam, dikatakan oleh Abu Dawud dalam sahihnya. Riwayat yang ketiga, na'am liya tawaddo thumma liya nam hatta yartasila idza syaa. Nah, ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga diriatkan oleh Muslim, Abu Awanah dan Baihaqi. Nah, ini yang jadi dalil. Kata-kata insya'a itu ada dalam sahih Muslim. Karena ada redaksi na'am liya tawadda thumma liya nam hatta yartasila idza syaa. Wahia dan kata-kata jika mau, dalil tegas tidak wajibnya berwudu sebelum tidur atas orang yang junub, menyelisihi zahiriyah. Menyelisihi zahiriyah. Artinya apa? Zahiriyah mengatakan wajibnya berwudu bagi orang yang junub ketika dia mau tidur, mau makan dan seterusnya. Itu hukumnya wajib, dan Al-Albani tidak sepakat dengan zahiriyah dalam masalah ini. Maka sebagian orang mengatakan bahasanya Al-Bani itu zahiri dalam fikih, mengikuti zahirah dalam masalah fikih. Itu tidak, bukanlah perkataan yang benar 100%. Yang benar, Al-Bani mencocoki zahiriyah dalam sebagian pendapatnya karena menurut beliau itu pendapat yang kuat. Sebagaimana dia pun dengan mudah menyelisih zahiriyah ketika beliau lihat bahasanya pendapat zahiriyah itu pendapat yang kurang tepat berdasarkan dalil. Maka beliau berupaya untuk mengikuti dalil yang menurut beliau adalah dalil yang tepat. Kemudian hadis ini dikuatkan oleh hadis Aisyah. Hadis Aisyah bunyinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Artinya tanpa berwudu ataupun mandi, kata Aisyah. Hatta yakuma ba'da dzalika, sehingga akhirnya Nabi bangun setelah itu, fayartasil, setelah bangun beliau mandi. Kemudian dalam riwayat yang lain, anha masih dari Aisyah. Ya, Aisyah mengatakan Nabi itu melewati waktu malam dan keadaan junub. Lalu pada pagi harinya didatangi oleh Bilal memberitahu kalau waktu subuh sudah tiba. Maka baru ketika itu yakumu Nabi berdiri mandi. Ya, maka aku melihat tetesan air dari rambut kepala Nabi. Kemudian beliau keluar dari rumah, pergi ke masjid, lalu kemudian suaranya dalam salat subuh. Setelah itu beliau pun berpuasa. Mutar mengatakan kepada Amir, ini kejadian di bulan Ramadan. Maka Amir mengatakan, iya, beliau berpuasa, mungkin boleh jadi kejadiannya Ramadan atau di selain Ramadan. Ini tidak ada penegasan puasa tersebut, puasa Ramadan, dimungkinkan puasa tersebut adalah puasa sunnah. Ya, tentang hadis Aisyah yang pertama diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Nasa'i meriatkannya dalam Aisyatun Nisa. Kemudian hadis ini juga diriatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim. Baihaqi dan Hakim menilai di sini sahih dan benarlah perkataan keduanya. Kedua hadis ini diriatkan oleh Afifuddin Abu'l-Ma'ali dalam Sittinah Hadisan dengan redaksi Fa idza staiqadha, jika bangun di akhir malam, fa in kana lahu fi ahli hajah, maka jika dia masih punya kebutuhan dengan istrinya, awithum, maka dia boleh mengulangi lagi hubungan badan, setelah itu mandilah. Maka Nabi mengatakan di awal malam hubungan suami istri, kemudian tidur, kemudian bangun, mau kemudian mengulangi, maka silakan mengulangi, kemudian setelah itu mandilah. Namun hadis ini sanadnya terdapat Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Abu Hanifah itu dhaif fil hifdhi, terlemah dari sisi hafalan hadis. Kalau hafalan fikih kuat, nah, hafalan fatwa, nah, hafalan fikih, beliau itu tokcer. Nah, non kalau ngapal hadis serat. Nah, maka hafalan pun bertingkat-tingkat, ya. Ada orang yang hafal semuanya. Mau kaul fukoha, mau riwayat hadis, ya, dihafal dua-duanya. Atau yang lainnya, nomor HP temannya, boleh jadi dia hafal. Ya. Namun, ya, ada juga orang yang cuma bagus apalannya di satu di aspek-aspek tertentu. Ya, kalau merek motor, wah itu hafal tuh. Yang itu Kawasaki, yang itu ini wah lontok. Ya. Merek mobil, yang itu BMW, yang itu ada dari jauh udah hafal semua itu. Daftar merek-merek itu ada di benaknya. Nah. Ya, rumus matematika juga wah ngelontok gitu. Namun suruh ngapal ini kaul Syafi'i dalam masalah ini apa itu bundet itu. Nah. Ngapal hadis juga enggak masuk-masuk. Nah, namun ngapal rumus matematika lancar. Ngapal merek-merek motor lancar. Nama pemain sepak bola apal semua. Pawi enggak apal semua. Nah, maka hafalan bertingkat-tingkat, ya. Ya, hafal di satu aspek, enggak hafal di aspek yang lainnya. Kemudian dilihatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya ini berarti hadis mauquf, idza jama' rajul tsumma arata ayyuda, jika seorang suami mengumpul istrinya kemudian dia ingin mengulanginya, fala ba'sa ay akhira al-ghusla, ingin mengulanginya di akhir malam, maka tidaklah mengapa jika dia menunda mandi. Kata Ibn Abbas, jika seorang suami mengumpul istrinya, kemudian dia berencana nanti malam mau, akhir malam nanti mau mengulangi hubungan badan, maka boleh baginya untuk menunda mandi. Sehingga perkataan Ibn Abbas ini berbicara tentang bolehnya menunda mandi dan tidak wajibnya tidur dalam keadaan berwudu dalam keadaan sudah mandi. Dari Sa'id bin Musayyib tabi'in, beliau mengatakan jika mau orang yang junub bisa tidur sebelum dia berwudu. Ini sanadnya sahih. Ini wawa madhabul jumhur. Ini pendapat jumhur ulama, mitas ulama, bahasanya wudu sebelum tidur bagi orang yang junub itu satu hal yang dianjurkan dan bukan kewajiban. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan poin yang ke-12 dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.